batang amati cinto denai harokan batarimo pilihan orang tua ibu hati di dado ino di caraco adia biakan denai menanggung surat apa dia mana udah rupanya menjadi dendam kenangan cinta kita para sungai ada harapan mengkonya denai kembali pulang usah diinget di kena datang bayi bujuang maafkanlah denai maafkanlah sayang tadi bongan maaf denai oi udah bukan nutani o denai menarimo tapi hati latar lanjut teluku yang padi rumpui salai indah orang sisokan dulu setengah mati cinto denai harokan batarimo pilihan orang tua ibu hati di dado ino di caraco adia biakan denai datang bayi bujuang maafkanlah denai maafkanlah sayang terima maaf denai oi udah bukan nutani o denai menarimo tapi hati latar